Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk meneruskan membaca kitab Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram. Terakhir telah masuk pada bab Al-Birri Wasilati, bab tentang Al-Birr, berbuat baik kepada orang tua, wasilah dan perintah untuk menyambung hubungan tali silaturahmi. Sudah dibaca bab ini? Sampai hadis ke berapa, Mas? 100 1500. Nomornya itu segitu. Hafalkan coba, Mas. Kamu hafal? Ya, berdiri. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ada yang lainnya hafal? Ngacung. Hafal kamu, Nak? Enggak. Baca bisa? Ayo baca. Hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyub sata." Baca, Mas. Yang mana itu? Carikan. Nah, itu dia. Fi atharihi fal yasil rahimahum. Aywa, barakallahu fiik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi alaihi salatu wasalam, qala, beliau mengatakan, ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah ada pada ridha kedua orang tua. Wasuhtullahi, dan kemurkaannya Allah, fi syukhtil walidain, pada kemurkaan kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dikarenakan itu kaitannya dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita membuat marah orang tua, membuat jengkel orang tua, maka yang kita hadapi bukan hanya orang tua saja, tetapi yang kita hadapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya hadis ini? Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Kemurkaannya Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Maka mari kita berhati-hati dalam bergaul, bermuamalah dengan orang tua kita masing-masing. Karena mereka adalah penyebab bagi kita masuk dalam surga dan juga bisa menyebabkan kita masuk dalam neraka. Sudah kita lewati dalil beberapanya, di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan al-walidu awsati babil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Faman syaa fahfaz wa man syaa fadayyi. Siapa yang menginginkan pintu surga yang paling tengah, maka berbaktilah kepada orang tua, merawat orang tua, menjaga orang tua, mentaati orang tua. Wa man syaa fadayyi, dan siapa yang menginginkan neraka, maka silakan sia-siakan orang tuanya. Itu sebagai penyebab anak masuk dalam an-nar. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan raghima an fumri'in, raghima an fumri'in, raghima an fumri'in, adraka abawaihi awahduhuma walam yudkhilahul jannah. Celaka seorang anak, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Disebutkan 3 kali. Siapakah yang dimaksudkan? Adalah seorang anak yang mendapati orang tuanya sudah tua, atau salah satu di antara keduanya, namun kedua orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kedua orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Artinya sang anak tersebut tidak birwalidain. Padahal itu adalah pintu masuk dalam surga. Tapi dia sia-siakan. Maka binasalah anak tersebut. Bisa difahami? Adapun lafaz kalimat yang terkenal di telinga kita, surga berada di apa? Ada yang bisa neruskan? Telapak kaki. Telapak kakinya siapa ini? Telapak kaki gajah? Apa telapak kakinya siapa? Ibu. Itu hadis yang lemah, tidak boleh kita meyakininya. Saya sebutkan keterangan dalam hal ini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dengan kalimat ini, dengan lafaz ini, yang menjelaskan surga berada di bawah kaki-kaki para ibu. Qala Syekh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani tentang kalimat ini, fi as-silsilah dha'ifah mawdu', riwayat ini palsu. Riwayat dengan kalimat Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Lafaz kalimat ini adalah maudhu'. Apa itu maudhu'? Palsu. Lebih dahsyat daripada sekedar lemah. Ini palsu. Berarti dipastikan itu dusta. Bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Hadith Amr, Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, menyebutkan tentang kedudukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Itu dosa sangat besar. Sampai-sampai Rasul menyebutkannya setelah syirik. Sebutkan hadisnya. Ja Rabiyun, berkata Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu an, hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Sahih beliau, Tirmidzi, Nasa'i dan Kubra. Satu hari datang seorang badui bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mal kaba'iru? Apa dosa-dosa besar itu?" Qala, maka beliau menjawab, "Al-isyraku billah." Syirik kepada Allah itu dosa paling besar. Dosa paling besar apa, Mas? Syirik. Nah, perhatikan ya. Lagi tali, Mas. Jangan ketawa-ketawa ya. Summa ayu atau summa madza? Ditanyakan lagi, kemudian apa dosa besar itu? Qala summa uququl walidain. Kemudian durhaka kepada orang tua. Qala thumma madza? Kemudian bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Qala thumma al-yaminul ghamus. Kemudian sumpah yang menceburkan pelakunya ke dalam an-nar. Dia bersumpah-bersumpah padahal dusta. Dia bersumpah-bersumpah dusta untuk mengambil hak orang lain. Maka ini termasuk duroi dari dosa besar. Banyak lafaz hadis Nabi yang berisikan tentang ancaman durhaka dengan neraka. Itu banyak. Karena itu mari kita perhatikan, jangan berani-berani durhaka sama orang tua. Jangan berani-berani. Karena ancamannya banyak banget. Di antaranya tadi hadis yang tadi kami sampaikan. Hadis yang lainnya, ancaman neraka, adalah sebuah riwayat di mana disebutkan dalam riwayat tersebut dari hadis Abdullah bin Amr, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Siapa? Akun. Anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Wala mannanun. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, wala mudminu khamrin, orang yang candu dengan khamr. Candu dengan khamr, bahasa kitanya ketagihan. Apa, Pak? Oke. Narkoba masuk padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak dulu 1400 tahun sekian telah memerangi narkoba. Bukan hanya tahun ini saja, dari dulu sudah memerangi narkoba. Karena khamr itu bukan hanya alkohol, atau yang disebut dengan merek dagangnya, topi miring ataupun yang semisalnya, bukan itu saja. Definisi dari khamr itu bisa bentuknya cair atau bentuknya padat atau bentuknya bubuk atau bentuknya daun. Syaungkana yabisan aw ma'iyan. Sebutkan dalam kitab Al-Kabair, khamr itu bisa jadi bentuknya cair atau bisa jadi bentuknya padat. Semua yang menghilangkan akal, al-ghadl akal, menutup akal, menghilangkan akal, maka itu khamr. Nabi mengatakan, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabokkan namanya khamr. Dari bahan baku apapun itu, khamr. Ada kokain, ada narkotika, ada sabu, ada yang bentuknya suntikan, putau, ada yang dihisap, ada yang dibakar, macam-macam. Itu sama hukumnya dalam Islam. Siapa yang candu dengannya? Maka dia tidak masuk surga. Alias ini hardikan yang sangat dahsyat. Walaupun tidak sampai mengkalkan pelakunya dalam neraka. Wala mu'minu bisihrin. Yang keempat, tidak akan masuk surga orang yang percaya dengan sihir. Orang yang percaya dengan sihir, hukumnya apa dalam Islam? Syirik. Kafir. Baik tukang sihirnya, atau orang yang minta untuk disihirkan. Dua-duanya adalah apa? Kesyirikan. Karena meyakini ilmu tentang sihir. Disebutkan juga dari hadis yang lainnya dengan kalimat lebih simpel. Dihasankan Syalbani dalam kitab As-Sahihah, la yadkhulul jannah 'aqun wala mukadzibun bil qadari. Hanya dua disebutkan dalam hadis ini. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Maka berhati-hati dari durhaka. Durhaka itu siksanya itu cepat. Orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tua, itu siksanya cepat, Pak. Bahasa kitanya dibayar kontan sama Allah. Hah, langsung sikat. Ketika itu juga. Itu banyak kejadian. Apakah ada dalilnya? Ada. Satu hadis diriwayatkan Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid dan yang lainnya. Disebutkan ja'a an Bakar ibn Abdul Aziz ibn Abi Bakrah. قال حدثنا أبي عن أبي بكر مرفوعا كل الذنوب يؤخر الله أو يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. Perhatikan, ditulis, monggo ditulis kalau bisa ya, kalau tidak dengarkan kesimpulannya sama kamu. Disebutkan dalam riwayat ini secara marfu', semua dosa akan diakhirkan hukumannya sampai yaumul qiyamah. Illa kecuali durhaka kepada orang tua. Fa'innahu yu'ajjal li sahibihi. Karena sesungguhnya dosa itu akan disegerakan siksaannya. Siksaannya akan disegerakan. Maka kita sebagai orang tua hendaknya baik-baik menasihati anak dalam keadaan sedang marah. Ingat, jangan kita mendoakan kejelekan. Karena doa kejelekan orang tua itu mustajab. Berulang kali kami sampaikan, salatu da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Ada tiga doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan, la syakka fihinna, yang tidak ragu padanya. Siapa saja? Doanya orang yang terzalimi. Da'watul mazlum. Orang yang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi. Doa kejelekan orang tua untuk anaknya. Ini terkabulkan, Pak. Kalau doa kebaikan belum tentu terkabulkan. Tetapi kalau doa kejelekan itu terkabulkan. Walaupun beberapa para ulama menyebutkan doa kebaikan juga terkabulkan. Tetapi lebih dahsyat kalau orang tua sudah berdoa kejelekan untuk anaknya. Ya Allah, anakku binasakan segera. Langsung. Tidak pakai lama. Tenggelam di laut, atau jatuh dari ketinggian, atau tabrakan mati di tempat, atau sakit keras yang tidak bisa ditolong. Dengar-dengar, kring. Bu, anaknya mati. Langsung, spontan. Pancen tek doakna mati, kawus. Mengerikan? Mengerikan. Orang tua jangan bergampang-gampangan mendoakan kejelekan. Marah kaya apapun, doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan, semoga Allah memberikan petunjuk padamu dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya, orang yang sholat, puasa, zakat, haji, tapi durhaka, finar. Kita lihat sebuah riwayat, rijaluhu sahih, warwa Isa bin Talha bin Ibn Ubaidillah an Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah, ara'aita in salaitul as-salawatul khams. Wahir, ada seorang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu? In salaitu as-salawatil khams. Jikalau aku telah berhasil melakukan salat yang lima waktu dengan baik. Wasumtu Ramadan. Aku pun puasa Ramadan. Satu bulan penuh. Wadaitu zakata, aku pun telah menunaikan zakat, fitrah dan zakat mal, ditunaikan dengan baik. Wahajjatul baita, dan aku pun sudah melaksanakan haji. Famadali, pertanyaannya, apa yang akan diberikan padaku? Apa yang Allah akan berikan kepadaku? Qala, Rasul mengatakan, man fa'ala dzalika ma'an nabi kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Siapa yang melakukan itu semuanya dengan baik, maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Tetapi di akhir hadis Nabi mengatakan, illa an ya'uqqa walidai. Kecuali kalau dia durhaka, tidak akan dapat itu semuanya. Yang diraih adalah apa? An-nar. Bisa dipahami hadirin? Ada banyak riwayat yang lainnya. Sebuah riwayat dalam Sahihain Bukhari Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala akbaril kabairi. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Apa itu? Beliau mengatakan al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Uququl walidain. Dan durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran digabungkan hak Allah dengan hak orang tua. Di antaranya apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepadanya saja. Dan disama'at digabungkan atau disebutkan setelahnya. Dan wajib untuk berbakti kepada orang tua. Sebutkan pada ayat yang lainnya. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku. Dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Nah, durhaka pun digabungkan penyebutannya. Sebesar-besar dosa besar adalah syirku billah wal uquq walidain. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan dan disusul dengan dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah, ini pembahasan yang panjang lebar, namun kita lanjutkan membaca hadisnya. Nanti kita cuma dapat satu hadis tok. Hadis berikutnya, siapa yang baca? Amunak, baca nak. Hadis berikutnya, 1458. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku pada tangannya, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, itu demi Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'minu 'abdun, la yu'minu 'abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya, aw li akhihi, atau untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, atau ma yuhibbu li nafsih, sesuatu yang dia sukai untuk dirinya." Perhatikan ya kaum muslimin, ini hadis yang pendek, tetapi kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari antar kita sangat indah sekali. Tidaklah seorang beriman sampai dia menyukai untuk saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Misal, kita kepengen sehat. Diri kita kepengen sehat. Kita pun ingin saudara kita pada sehat-sehat. Kita ingin sukses. Katakanlah orang mengatakan sukses itu kecukupan hartanya. Kita juga menginginkan orang lain pun, saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, mereka sukses. Kita ingin masuk surga, kita pun pengen yang lainnya masuk surga. Terus seperti itu. Demikian pula kebalikannya. Saya tidak suka disakiti, maka saya pun tidak suka menyakiti orang lain. Saya senang dihormati, saya pun menghormati orang lain, menginginkan orang lain itu dihormati. Sehingga dalam hal ini kaum muslimin akan terbangun uhuwah, tercipta persaudaraan antar kita, tercipta pergaulan yang baik antar kita, dan terhindar hasad, kedengkian, iri antar kita. Kenapa kita iri? Wong saya dengan dia sama-sama seorang mukmin ahlu sunnah. Saya menginginkan sesuatu yang saya inginkan juga untuknya. Saya pengen sukses, saya juga pengen dia sukses. Dia sukses, dia pun pengen saya sukses. Sehingga terjauhkan dari sifat iri dengki, hasad. Karena masing-masing mendoakan dan berusaha untuk yang lainnya juga seperti dia, sukses, sehat, dan yang lainnya. Sehingga dengan ini, tidak terbesit di benak seorang mukmin menyakiti mukmin yang lain. Kehidupan yang serba ramah, serba tamah, serba sopan, karena masing-masing menjaga, saya tidak mau disakiti, saya juga tidak mau menyakiti. Masya Allah. Kalimatnya sangat pendek. La yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibba li nafsih. Tidaklah seorang itu beriman sampai dia mencintai untuk tetangganya atau saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Masya Allah. Bisa dipahami hadis ini? Ya. Maknanya sangat dalam. Kita suka untuk diberi, kita pun senang untuk memberi. Begitu. Kita ingin aib-aib kita disembunyikan. Jangan diumbar, malu. Saya pun ingin aibnya orang lain saya sembunyikan dan saya tidak akan bercerita. Masya Allah. Saya ingin tenang, gak mau diganggu. Saya pun ingin untuk orang lain tenang dan jangan diganggu. Masya Allah. Hakadha kaum muslimin, kehidupan yang sangat indah. Ciptakan suasana seperti ini, akan hilang kebencian, kemarahan, kemurkaan, kejengkelan, kehasadan, keirian akan sirna. Akan hilang. Karena dia saudaraku. Dia tetanggaku. Dia muslim. Saya suka. Dan saya suka apa yang untuk apa yang aku suka untuknya. Apa yang aku suka untukku. Dan aku benci untuknya. Apa saja yang aku benci untukku. Begitu ya mas. Kita tidak suka harta kita dirusak. Maka kita pun menginginkan untuk harta orang lain jangan dirusak. Ini bajunya siapa? Bajunya fulan. Wah, simpan. Cantelkan situ. Jaga jangan sampai jatuh nanti kotor. Karena saya juga pengen kalau bajuku jatuh diambilkan. Masya Allah. Luar biasa. Bukan malah ini bajunya siapa? Bajunya fulan. Idek bae idek dan kotor. Jengkeli wonge. Oh, nanti kamu satu saat dibalas seperti itu, enggak mau. Maka jangan berbuat seperti itu. Karena kamu pun tidak mau untuk dilakukan seperti itu padamu. Masya Allah. Ada makanan. Ini makanannya siapa? Si A. Tahu sudah makanannya si A baru dikirim oleh abinya. Hei, dimakan sama kamu. Coba kalau itu makananmu dimakan sama orang lain. Kamu saja belum makan, sudah dimakan sama orang lain. Gimana? Marah enggak? Marah, jengkel. Maka jangan kau lakukan itu. Kalau saya makan ini tanpa izin, satu, pencurian itu namanya. Sarik atau ghosob. Haram hukumnya. Makanan ini haram untuk dimakan olehmu. Walaupun itu sesuatu yang halal. Karena melalui bentuk pencurian. Yang kedua, dia akan jengkel. Marah kepadamu. Jajan baru saja dikirim, saya belum makan, sudah habis sama kamu. Marah. Maka jangan lakukan hal yang seperti itu. Wa hakadza qaum muslimin, dalam pergaulan antar kita akan indah. Sekup kecil dulu aja akan terasa nyaman antara suami dan istri. Lakukan hadis ini. Istri tidak mau menyakiti hati suami sebagaimana dia tidak mau disakiti hatinya. Wah, indah sekali. Akhirnya sang istri betul-betul menjaga kata-kata, menjaga tingkah laku, menata kehidupan dia, membuat senang suami. Karena dia pun senang kalau dia dibikin untuk senang. Saya senang orang berbuat baik kepadaku, suami berbuat baik kepadaku, aku pun demikian pula. Aku senang untuk berbuat baik kepada suamiku. Wah, indah sekali. Anak pun demikian, ngajeni sama orang tua. Orang tua pun demikian, ingin merahmati anaknya dengan memberikan uang jajan, atau memberikan kebutuhan pakaian, atau memberikan kitab. Anak pun sebaliknya. Wa hakadza qaum muslimin. Hadis ini pendek tetapi maknanya sangat luas. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahad la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu atau ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun 'alaih. Yang berikutnya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Baca mana? Yang keras. Dari Ibn Mas'ud, an Ibn Mas'udin radhiyallahu an, yang punya kitab dilihat, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuz dzambi a'zamu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Qala, Rasul mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sebuah tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Dosa apa ini maksudkan? Dosa syirik, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Misal seperti engkau berdoa kepada Allah, sesekali berdoa juga kepada selain Allah, maka itu adalah menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah. Ini dosa syirik. Syirik akbar. Mengekalkan pelakunya dalam neraka. Qultu thumma ayyu. Aku katakan, kata Ibn Mas'ud, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Apalagi? Qala Rasulullah menjawab, thumma antak tula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Aku katakan, apalagi Rasulullah kala, dosa besar yang berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena takut anakmu ikut makan bersamamu. Kalimat ini mungkin aneh ya. Apa ada orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri gara-gara khawatir ikut makan bersama? Kayaknya mungkin gak ada ya Pak ya. Kalau ada itu ya kebangetan banget. Tetapi ada, kalimat ini adalah kalimat yang vulgar, yang jelas dan nyata. Ada kalimat semisal ini. Apa contohnya? Punya anak dua saja. Daripada repot cari nafkah. Nah, ada bahasa seperti itu. Bocahe loro bae aja akeh. Rezekine angel-angel kok. Mbok miskin. Nah. Bahasa seperti ini mengerikan. Ya. Dengan dalih kesejahteraan dan sebagainya-sebagainya, pada intinya khawatir ikut makan, khawatir miskin, khawatir tidak bisa membiayai. Padahal Allah sendiri mengatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Atau kebalikan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Cuman memang melalui orang tua dan kadangkala mumet, dadak golet. Hadirin yang kami muliakan, ini jangan sampai kita terbawa. Kalau dia mengatakan anak cukup dua, ya saya juga anaknya cuma dua pak, lanang wadon, jumlahnya pira 10. Aku temen, nggih. Simpendikan lo rombok, ya lanang wadon, bilangannya banyak. Zaman sekarang, kalau ada orang mengatakan anaknya berapa, 8, kaget, 10, kaget. Karena kebanyakan orang cuma 2, kadang cuma 1, nggak duwe-duwe. Pitik lah nggak duwe-duwe, pak, wedhus siji loro. Kepengen butuh dol. Lah bocah si jilorot tok rugi. Karena bisa memberikan manfaat. Pahala yang melimpah. Asalkan dididik dengan baik. Anaknya lorot tok. Siji gemblung. Ya, siji narkoba. Apa sedar parepak. Mendingan nangis batin tok. Lah jangan bocah lorot tok. Siji gemblung. Siji narkoba. Apa sih diharap enak? Gitu pak ya. Kita juga ikut KB. Keluarga besar. Nah, bapak, ibu, dan anaknya 10. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jangan khawatir karena rezeki. Biadillah. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi engkau diberi harta yang melimpah ketika Allah berikan anak yang kesekian kalinya. Anak awalnya pertama masih repot rezeki. 2 dan 3 ternyata lebih lancar rezekinya. Masing-masing anak membawa rezeki masing-masing. Ya. Urusan repot golet lah kabe-kabe ya repot pak. Penjenengan tok. Ya. Tapi pitik deleng. Doge pira rolas. Apa mikir. Dadak tuku freezer, kulkas. Mboten, Pak. Doge rolas. Angkrimi kabeh. Netes kabeh. Bedekna kabeh. Rika kalah nang pitik. Ngisi-ngisina temen. Nah. Hadirin yang melihatkan. Kita masuk yang berikutnya. Kalimat yang berikutnya adalah. Qultu thumma ayyu. Ibn Mas'ud berkata lagi. Kemudian dosa apa lagi? Wahai Rasulullah, qala an thumma antuzani bihalilati jarika. Bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina itu hukumnya haram dan mengerikan. Karena resikonya adalah dieksekusi, dihukum mati dengan cara yang mengerikan, dirajam, dilempari batu sekujur tubuh, merasakan sakit. Karena memang dia ketika zina sekujur tubuh merasakan nikmat, maka dibalas dengan rasa sakit sekujur tubuh. Tidak dengan ditembak, tidak dengan dipenggal. Tapi dengan dilempari batu. Itu menunjukkan bahwa perbuatan yang satu ini dahsyat sekali dalam urusan agama kita. Sampai-sampai hukumannya dihilangkan nyawanya. Tapi di zaman kita sekarang ini, perbuatan ini hampir menimpa banyak orang. Perselingkuhan, prostitusi, PSK online, atau terbuka atau tertutup. Dari kelas ecek-ecek sampai bintang 5. Ada yang terkoordinir, ada yang tidak. Na'udzubillah min dzalik, sangat dahsyat. Karena memang fitnah wanita, fitnah yang paling besar. Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak ada gangguan bagi seorang laki-laki yang lebih dahsyat daripada gangguan dari para wanita. Yang menghancurkan Bani Israel itu wanitanya. Awal fitnah Bani Israel kanat fi nisa. Fitnah Bani Israel pertama kali yang menghancurkannya adalah karena faktor wanita. Wanitanya rusak, maka kaum itu akan rusak. Maka berhati-hatilah, karena hal ini menghancurkan dan merusak. Wal'iyadzu billah. Hadirin sekalian, jam 9 kita cukupkan aja. InsyaAllah dilanjutkan dalam pertemuan akan datang pada poin ke berikutnya 1460. Nggih, Mas. Gitu, nggih. Sebelum kita tutup, ada yang hafalan lagi? Kamu hafalan? Ya, berdiri. Setoran hafalan senang, Mas. Karena dia akan didoakan. Mudah-mudahan doa kita mustajab untuk mendapatkan balasan yang melimpah ruah. Nah, hafalkan. Nyinyakan harta. Sudah. Ya, sudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.